totes, a totes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم أجمعين. Terlanjutkan dari pelajaran kita dari Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab tentang orang yang bercanda dengan sesuatu yang terdapat padanya penyebutan Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an atau Rasul. Baik. Sebelum kita lanjutkan, Nurahib, ya, ana pribadi dan kita semua menyambut di sini, ya, para santri yang, masya Allah, ada yang pernah atau sudah sempat masuk, kemudian karena pandemi akhirnya harus di rumah. Ada yang belum pernah sama sekali. Yang kelas 10 berapa orang coba? 1, 2, 3. Kelas 11? Mana? Yang lain mana? Pulang pergi. Siapa? Si Abdullah sama Ryan. Kelas 12? Kelas 12 saja sudah lupa mukanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Pelajaran online tentu berbeda dengan offline. Dan kalian dituntut untuk apa? Untuk sungguh-sungguh ya di dalam menuntut ilmu. Fasilitas sudah tersedia, baik pelajaran kalian secara formal di kelas, ya begitu juga majelis-majelis yang layaknya kalian hadiri seperti ba'dal maghrib, ya kalau bisa ba'da subuh juga. Jangan sampai kalian orang yang paling terdahulu yang lari dari masjid ketika ada taklim. Barakallahu fikum. Jangan harapkan kalian setiap taklim duduknya di paling depan, ya. Yang lain ada yang duduk di belakang, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau masih ada yang duduk di belakang, duduk di sini bersama teman-temannya. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babun man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil qur'an awil rasul. Bab penjelasan tentang atau hukum orang yang dia bercanda dengan sesuatu yang terdapat padanya zikrullah, ya, menyebutkan Allah atau Al-Quran atau Rasul. Munasabatu hadal babi li kitab tauhid bayanu hukmi man hazala bi syai'in fihi dhikrullah awil Qur'an awil Rasul wa annahu kufrun munafin litauhid. Penjelasan hukum munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, apa hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid? Kenapa kita membahas tentang perkara ini di kitab tauhid? Yaitu adalah dalam rangka untuk menjelaskan hukum orang yang dia bercanda. Hazala, nanti akan dimenang mana hazala al-mizah bidul-jid. Ya. Bisyai'in dengan sesuatu padanya terdapat zikrullah atau Al-Quran atau Rasul, dan bahwasanya hukumnya adalah kekufuran yang menafikan tauhid. Ya, ini dahsyat ini. Ya. Kita akan bacakan pertama kalamnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Al-Qawlus Sadid. Qala rahimahullah. Babun man hazala bi syai'in fihi dhikrullah awil Qur'an awil Rasul ay fa inna hadza munafin lil imani bil kulliyah wa mukhrijun min ad-din li anna aslad dini al imanu billahi wa kutubihi wa rusulih yaitu bahwasanya ini bercanda ya apalagi sampai mengolok-ngolok mengolok-ngolok yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala mengolok-ngolok Al-Qur'an bercanda tentang Al-Qur'an bercanda tentang Rasul ya. Ini adalah hal-hal yang menafikan meniadakan keimanan seorang dan mengeluarkan seorang dari ad-din agama bahaya hati-hati ya yang ironisnya seakan-akan kalau orang yang berani melakukan demikian bercanda berkaitan dengan agama dan lain sebagainya berkaitan dengan syariat itu orang-orang yang dianggap berpikiran maju berpikiran progresif open minded dan lain sebagainya. Ya, padahal ini adalah perkara yang sangat-sangat berbahaya. Ya. Yang justru menunjukkan pemikiran jahiliyah, pemikiran kekufuran. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Li'anna asraddin karena asal dari agama itu adalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab-kitabnya dan keimanan kepada para rasul. Ya. Keimanan kepada Allah, Allah yang menciptakan kita, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada kitab-kitabnya, di kitab-kitab tersebut dijelaskan tentang syariat Allah, tentang ya, ad-din, agama itu apa. Keimanan kepada para rasul, yang mereka membawa syariat ini, sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala membawa risalah. Nah ini kembali kepada al-usul salasah. Ya kan? Kembali kepada hadis-hadis yang sering kita baca, raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ketika seorang beriman terhadap sesuatu, maka apa yang ada pada dirinya terhadap sesuatu tersebut? At-ta'dhim. Pengagungan terhadap sesuatu tersebut. Qala wa minal iman ta'dhimu dzalika. Di antara bentuk keimanan seseorang, dia mengagungkan, dia menghormati, dia memuliakan apa dan siapa yang dia imani. Ya. Itu keimanan, kalau orang betul-betul beriman, dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia betul-betul beriman, dia akan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan makna mencintai, menghormatinya, memuliakannya. Kalau dia beriman kepada Al-Quran, dia akan mengagungkan Al-Quran, memuliakannya. ya, bukan dijadikan sebagai bahan bercandaan, bukan dijadikan sebagai bahan lawakan, ya. Qala wa minal ma'lum anal istihza' wal hazal bi syai'in min hadhihi ashaddu minal kufri al mujarrad li anna hadha kufrun wa ziyadat wa ziyadat ihtiqarin wa izdira'. Ya. Wa minal ma'lum, dari perkara yang maklum bahwasanya mengolok-ngolok dan bercanda dengan sesuatu dari perkara-perkara ini, dia bercanda kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan Al-Quran, kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kaitannya dengan ad-din, agama ini. Ini adalah asyaddu, lebih dahsyat perkaranya daripada orang yang minal kufril mujarrad, sekedar dia kufur saja, mengingkaran saja. Sekedar orang, ya bukan sekedar sih, artinya ini adalah kekafiran. Orang tidak beriman kepada Allah, orang tidak beriman kepada Rasul, orang tidak beriman kepada Al-Quran. Kekufuran, kafir orangnya. Ya. Tapi itu saja. Kalau seorang dia menjadikan, ya, Al-Quran, Rasul, atau Allah Subhanahu Wa Taala jadi bahan olok-olokannya, candaannya, maka ini adalah kekufuran plus ditambah, ya, ihtikar, penghinaan dan pelecehan terhadap agama tersebut. Ya, Allah musta'an. Bahaya. Ya. Bahaya. Fa innal kufara naw'an mu'ridun wa mu'aridun. Fal mu'arid al muharib lillahi wa rasulihi. Al qadih billah wa bidinihi wa rasulihi. أغلظ كفرا وأعظم فسادا والهازل بشيء منها من هذا النوع. Karena orang-orang kafir itu ada dua macam. Yang pertama mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Ya. Kita sampaikan kepadanya Al-Islam, kita sampaikan kepadanya syariat ini, dia berpaling. Oh, dia tidak suka, dia mengingkari, dia berpaling, selesai di situ. Itu mu'ridun. Tapi mu'aridun tidak hanya sekedar itu. Ya. Mu'aridun, dia menentang. Bukan hanya sekedar berpaling, tapi dia menentang. Nah, kalian dikatakan disini fal mu'arid, orang yang menentang, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Al-Qadih, yang mencela Allah, mencela agamanya dan Rasulnya. Yang seperti ini, aghlamu kufran wa a'zamu fasadan. Kekufurannya lebih dahsyat dan kerusakannya lebih hebat. Walhazil, dan mereka yang bercanda menjadikan agama, menjadikan Allah, Al-Quran, menjadikan Rasul sebagai bahan bercandaan mereka. Ini termasuk jenis yang kedua, yang mu'aridun ini. Sallallahu alaihi. Itu kalamnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Si'di rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan kalamnya Syekh Mutsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullah qauluhu man hazala sakhara wastahza'a wa ra'ahu la'iban laisa jiddan. Ya, man hazala itu sakhara, ya, dia merendahkan, melecehkan, mengolok-ngolok dan menganggapnya sebagai hal yang la'ib, hanya sekedar hal yang tidak serius, hanya main-main saja. Ya, bukan perkara yang serius. Maksudnya agama itu udah, itu bukan perkara yang serius. Ya. Gak usah dianggap serius agama segala macam. Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana coba orang seperti ini sallallahu alaihi wasallam. Qala wa man hazala billahi au bi ayatihi al-kauniyah au syar'iyah au bi rusulihi fahuwa kafir. Lianna munafat al-istihza'i lil-iman munafatun azimatun. Kaifa yaskhar wa yastahzi bi amrin yu'minu bihi. Fal mu'min bi syai'i labudda an yu'azzimahu wa an yakuna fi qalbihi min ta'zimihi ma yaliku bihi. Ya. Siapa yang dia bercanda, ya, mengolok-ngolok, melecehkan Allah, ayat-ayatnya, baik al-kauniyah atau syariah, atau rasul-rasulnya, ya, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi rasul minar rusul, siapapun rasulnya, maka dia kafir karena al-istihza, ya, pengolok-ngolokan terhadap ad-din ini menafikan keimanan dengan menafikan penafian yang sangat-sangat besar, dahsyat. Ya, bagaimana kok seseorang itu dia bisa mengolok-ngolok, dia bisa melecehkan sesuatu yang dia mengklaim dia beriman kepadanya. Ya, suatu yang sangat bertolak belakang. Kalau seorang itu beriman, ya, kata-kata iman itu kan perkataan yang sangat dalam dan kuat. Ya. Bukan hanya sekedar seorang itu hormat, memuliakan, tapi iman, dia meyakini. Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini Al-Qur'an, dia meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang dengan sebab keimanannya itu tumbuh pengagungan terhadap yang dia imani. Itu tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di tadi rahimahullah. Dia mengaku beriman kepada Rasul, kemudian dia mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan kisahnya nanti. Ya. Seorang yang dia berkata, aku tidak pernah melihat ya orang yang paling rakus makanya, orang yang paling pengecut daripada mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kira-kira pantas enggak perkataan kayak gini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dalam keadaan dia mengklaim bahwasanya dia bercanda. Pun seandainya dia bercanda, tidak diterima udurnya. Ya. Enggak ada bercandaan yang lain. Ya. Enggak ada bahan lawakan yang lain. Sehingga harus dia bercanda dengan ad-din. Dia harus mengorbankan imannya. Fal mu'minu, seorang yang beriman terhadap sesuatu, ya, labudda an yu'adzimahu, pasti dia akan mengagungkan sesuatu tersebut. Dan terdapat dalam hatinya pengagungan, penghormatan, pemuliaan terhadap sesuatu yang dia imani tersebut, dia yakini tersebut. Qala wal kufru kufran, kufru i'rad wa kufru mu'aradah. Kekufuran ada dua, kufru i'rad dan mu'aradah. Sama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Syekh dia tadi. Ya. Kalau beliau menyebutkan orangnya, orang-orang kafir ada dua, ada yang mu'rid, orang yang berpaling, ada yang mu'aridun, orang yang memerangi dan menentang. Beliau mengatakan di sini kufrul i'rad, kufur karena orang itu berpaling sama. Kufur mu'aradah karena dia menentang. Ya. Memerangi. Dan mustahzi, orang yang mengolok-olok kekufurannya, adalah termasuk yang kedua, kufrun mu'aradah, kufru mu'aradah. Fahuwa a'zam mimman yasjudu lisanamin faqat. Ini lebih dahsyat daripada orang yang dia sujud kepada berhala saja. Ya, kafir sujud kepada berhala. Ya, beribadah kepada berhala, jelas kekafirannya. Tapi dia tidak menentang. Ya, dia dengan keyakinannya. Ya. Tapi dia tidak memerangi. Yang ini dia perangi Islam dengan caranya, yaitu dengan mengolok-olok. Warubba kalimatin awqa'at bisahibihal bala'a bal wal halak wa huwa la yash'ur. Wa hadhihi al mas'alatu khatiratun jidda. Ya, permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat-sangat berbahaya. Ya. Ya, jangan sampai kita justru yang nanti jadikan sesuatu dari perkara agama ini jadi bahan bercandaan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena warubba kalimatin awqa'at bisahibihal bala. Terkadang satu kalimat saja, satu kata atau satu kalimat yang keluar dari lisan kita, itu bisa menjerumuskan orang yang mengatakannya, ya, kepada bala, kepada musibah, bahkan kepada kehancuran, kebinasaan, dan dia tidak menyadarinya. Ya. Faqad yatakallamul insanu bil kalimati min sakhatillahi azza wa jalla la yulqi laha balan yahwi biha finnar. Terkadang seorang itu dia mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan murka Allah, dalam keadaan dia tidak peduli mungkin apa, kadang dia sudah lupa juga apa yang dia ucapkan, tapi dengan sebab itu akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Allahu musta'an. Faman istahza'a bis-salati walau nafilah aw biz-zakati aw shaumi aw il-hajj fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Ya, barang siapa yang dia mengolok-ngolok salat walaupun itu adalah salat yang salat sunnah, atau mengolok-ngolok zakat, ya, mengolok-ngolok puasa atau haji, ya, maka dia kafir dengan ijma'nya kaum muslimin. Ya, bukan ijma'nya ulama, ijma'nya kaum muslimin. Kadzalika man istahza'a bil ayatil kauniyah bi an qala masalan inna wujudal harfi ayyamin syita' safah aw qala inna wujudal bard fi ayyamin sayf safah fa hadha kufrun mukhrijun 'anil millah li anna ar-rabb 'azza wa jalla kullu af'alihi mabniyatun 'alal hikmah wa qad la nastati'u bulughaha bal la nastati'u bulughaha. Begitu juga mereka yang mengolok-ngolok ayat-ayat kauniyah, ya, melecehkan, ya, misalnya mengatakan adanya panas pada ayam syita musim dingin ini adalah bentuk kedunguan, atau adanya dingin, ya, di musim panas adalah juga kedunguan. Nah, ini kan pelecehan namanya. Fahada kufrun mukhrijun anil millah. Ini adalah kufuran yang mengeluarkan dari al-millah, dari agama. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, ya, seluruh perbuatannya dibangun di atas hikmah. Ya. Tidak ada perbuatan Allah yang abas, yang sia-sia, yang tidak bermakna. Tidak. Semuanya dibangun di atas hikmah. Terkadang kita tidak bisa mencapai hikmah tersebut. Ya, bahkan pada hakikatnya kita tidak bisa mengetahui seluruh hikmah dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu siapa kita kok mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-ngolok ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Tsumma alam anal ulama'a ikhtalafu fi man sabballaha aw rasulahu aw kitabahu hal tuqbal taubatuhu. Kemudian ketahuilah bahwasanya para ulama mereka berbeda pendapat terhadap siapa yang mencela Allah atau rasulnya atau kitabnya, apakah taubatnya diterima. Ya, apakah taubatnya diterima orang yang mencela Allah, mencela Rasul atau mencela Al-Quran? Al-Qaulain, ya, terdiri dari dua pendapat. Al-Qaulul Awwal annaha la tuqbal, wa huwa al-mashhuru indal Hanabilah, bal yuqtal kafiran, wa la yusalla alaihi wa la yud'a lahu birrahmah. وَيُدْفَنْ فِي مَحَلٍ بَعِيدٍ عَنْ كُبُورِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ قَالَ إِنَّهُ تَابَ أَوْ إِنَّهُ أَخْطَأَ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ هَذِهِ الرِّدَّةَ أَمْرُهَا عَظِيمٌ وَكَبِيرٌ لَا تَنْفَعْ فِيهَا تَوْبَةٌ. Allah Akbar. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya taubatnya tidak diterima. Ya, orang yang mencela Allah, mencela Rasul, dan mencela kitabnya. Dan ini adalah pendapat yang masyhur indal Hanabilah. Ya, di madhabnya Imam Ahmad Bahkan apa hukuman bagi orang ini? Ya, yuktal kafiran, dia dibunuh dalam keadaan kafir. Ya, kalau dibunuh dan dihukumi kekafirannya, maka konsekuensinya apa? Wala yusalla alaih, dia tidak disolatkan, tidak didoakan ya untuknya kerahmatan, dan dikuburkan ya di tempat yang jauh dari perkuburannya, perkuburannya kaum muslimin. Walaupun seandainya dia mengatakan bahwasanya dia telah bertaubat atau bahwasanya dia telah melakukan kekeliruan ya orangnya, maka tetap dihukum demikian. Li'annahum yaqulun, karena mereka, itu orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini, mengatakan inna hadhihi riddah ya amruha azim wa kabir la tanfa fiha taubah. Ya, murtad yang seperti ini perkara yang sangat besar. Ya, tidak bermanfaat untuknya taubat yang dia lakukan. Ini karena dahsyatnya perkara ini, bukan perkara yang main-main. Ya. Wa qala ba'du ahli al-ilmi, dan sebagian ahli ilmu mengatakan pendapat yang kedua, innaha tuqbal idza alimna sidqa taubatihi ila Allah wa aqarra ala nafsihi bil khata wa wasafa Allah ta'ala bima yastahiqu min sifatit ta'dhim. Ya, diterima taubatnya kalau kita mengetahui kejujuran dan kebenaran taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia betul-betul bertaubat dan dia mengakui akan kekeliruan dan kesalahannya. Kemudian dia mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang berhak menjadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat pengagungan. Ya, sebagai bentuk taubatnya tadi, wa dzalika li umumil adillati dalang ala qabuli taubah. Ya, karena yang demikian itu disebabkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan diterimanya taubat apapun dosanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri-diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa selama dia bertaubat, dan taubatnya adalah taubat yang nasuh, ya, yang benar-benar, ya, memenuhi syarat-syaratnya. Wahada huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih, yang benar, pendapat yang kedua, diterima taubatnya. Illa, ini ada ilahnya, ada pengecualiannya, anna sabar rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innahu yata'allaq bihi amran. Seorang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, urusan yang ada padanya terkait dua hal. Yang pertama, al-awwal amrun syakhsi liqaunihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia mencela Rasul, ya, Rasul adalah sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari sisi ini, wa min hadzal wajhi tuqbalu taubatuhu idza taba, diterima taubatnya kalau dia bertaubat. Atsani amrun syakhsi likaunihi minal mursalin. Ya, yang kedua terkait dengan sosok beliau secara pribadi. Ya, yeah. sosok beliau secara pribadi, apakah beliau memaafkan orang yang mencela beliau, mengolok-olok beliau atau tidak? Ketika beliau masih hidup, kita bisa tahu keadaannya. Ya, karena itu, sebagaimana kita akan sebutkan nanti, di dalam sirah beliau, ada yang beliau maafkan, ada yang tidak beliau maafkan dari orang-orang yang mencela beliau. Tergantung maslahatnya. Ya, tapi bagaimana saat ini beliau sudah wafat? Kita tidak tahu apakah orang yang mencela beliau ini, ya, akan dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Kalau dia mencela Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Ya, sebagaimana ayat tadi, Allah sudah tegas mengatakan selama orang itu, ya, betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jangan dia berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni seluruh dosa. Baik. Wa min hadzal wajhi yajibu qatluhu li haqqihi sallallahu alaihi wasallam wa yuqtal ba'da taubatihi ala annahu muslim. Maka dari sisi ini, orang yang mencela Rasul, walaupun dia bertaubat dan kita katakan taubatnya misalnya diterima, ya, bukan berarti hukumannya batal, bukan. Dia tetap dihukum, bahkan hukumannya adalah yajibu qatluhu, dihukum dia dibunuh. Ya, tentu yang melakukannya adalah al-hukam, para penguasa, bukan kita secara pribadi, hati-hati. Karena ini berkaitan dengan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan dia dibunuh setelah dia bertaubat dalam keadaan dia Muslim. Ya, taubatnya diterima, dia dinyatakan Muslim, misalnya dia kembali dari riddahnya tadi. Ketika dia dibunuh, dihukum, ya. Ghassalnahu wa kafannahu wa sallayna alaihi wa dafannahu ma'al muslimin. Maka kita mandikan dia, kita kafankan dia, kita salati dia, dan kita kuburkan di perkuburannya kaum muslimin. Wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Waqad allafa kitaban fi dhalika ismuhu As-Sarim al-Masrun fi hukmi qatli sabir rasul au As-Sarim al-Masrun ala syatimir rasul. Ya, beliau menulis kitab yang berkaitan dengan perkara ini yang judulnya As-Sarim al-Masrun. Ya, pedang yang terhunus. Ya, tentang hukum bunuh terhadap orang yang mencela rasul. Atau judul yang lain, As-Sarimul Maslum, pedang yang terhunus terhadap pencela Rasul. Wadhalika li'annahu istahana bihaqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kadza law qadhafa fa innahu yuqtal wa la yujlad. Ya, karena dia telah merendahkan apa yang menjadi haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau dia menuduh Rasulullah SAW, ya, maka hukumannya adalah yuktal, ya, dia dibunuh dan tidak, bukan dicambuk. Ya, ini berkaitan dengan hukum-hukum had nantinya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, dari apa yang telah kita paparkan tadi menunjukkan bahwasanya ini bukan perkara yang main-main. Ini perkara yang sangat besar. Ya, kalau kita betul-betul menanamkan keimanan dalam hati kita, maka tadi kita akan mengagungkan yang kita imani. Kita beriman kepada Allah, kita mengagungkan Allah. Kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengagungkan beliau, menghormati beliau, memuliakan beliau. Kita beriman kepada Al-Qur'an, kita muliakan Al-Qur'an, kita agungkan Al-Qur'an. Ya. Yang kalau kita baca, kita berwudu terlebih dahulu misalnya. Ya, yang kita taruh dia tempat paling atas sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap Al-Qur'an. Ya, bukan diolok-olok. Bukan dijadikan bahan bercandaan, bukan apalagi ya dilecehkan, direndahkan. Ya, Allahu musta'an. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan masuk kepada hadis yang disebutkan dalam bab ini ya, dan kisah tadi orang yang dinyatakan ya dia keluar dari Islam dikarenakan dia mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.